Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan li Fadilati Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ayat yang ke-148 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-149 sampai 150. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 149, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dan dari arah manapun engkau keluar, yaitu dalam perjalanan safarmu, dari manapun atau dari arah manapun engkau keluar, ayuhan Nabi, kemudian engkau ingin sholat, maka fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa innahu lalhaqqu min rabbik, sesungguhnya menghadapnya engkau ketika sholat ke Masjidil Haram adalah suatu kebenaran dari Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya perintah untuk menghadap Masjidil Haram ketika sholat ini adalah al-haq, kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lengah, tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap mencatatnya dan nanti membalasnya di akhirat sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas apa yang telah kalian perbuat di dunia ini. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, ayat 150, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari arah manapun engkau keluar dalam safarmu dan yang lainnya, kemudian engkau menginginkan sholat, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhitab umat ini, وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Dan dimanapun keberadaan kalian, wahai umat ini, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, kemudian kalian ingin sholat, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. لِأَلَّا يَكُنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. Ya, demikian agar supaya manusia, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, tidak memiliki hujjah untuk membantah kalian. Karena kalau kiblat kaum muslimin masih ke Baitul Maqdis, maka ini akan dihujat, akan didebat oleh ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Maka agar supaya manusia tidak memiliki hujjah, alasan untuk membantah kalian, sehingga palingkanlah wajah kalian ketika sholat ke arah syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, di atas muka bumi ini, palingkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram ketika sholat. Agar supaya manusia, ahlul kitab dan orang-orang musyrikin tidak memiliki hujah untuk mendebat kalian. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku. Wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wala allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Qala, berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay wa min haitsu kharajta fi asfarika wa ghayriha, wa hadha lil 'umum. Makna wa min haitsu kharajta, dan dari arah manapun engkau keluar yaitu fi asfarika wa ghairiha, dalam perjalanan safarmu dan yang selain itu. Dari manapun engkau keluar, dan ini umum, artinya dimanapun engkau berada, dari manapun engkau keluar ketika safar, kemudian engkau ingin sholat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram ay jihatahu, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, makna syatr ay jihah, ke arahnya. Ini bagi yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, ketika safar, atau ketika di luar Masjidil Haram, tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka menghadaplah ke syaternya, yaitu ke arahnya. Nah, ini bagi yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung. Bagi yang melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib untuk menghadap Ka'bah, secara langsung, itu hendaklah dia pas tepat menghadap ke arah Ka'bah, ketika sholatnya dalam keadaan dia melihat Ka'bah. Adapun yang tidak melihat Ka'bah, maka dia sholat ke arahnya. Tsumma khatabal ummata umuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan firman-Nya kepada umat secara umum. Setelah Allah tadi perintahkan kepada nabinya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan firman-Nya ke umat secara umum. Faqal, kemudian Allah berfirman, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, dimanapun, di timur, di barat, di utara, di selatan, di ujung dunia ini, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah kiblat, yaitu ke arah Masjidil Haram. Wa qala wa innahu lal haqqu min rabbik. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya menghadap kiblat Masjidil Haram ketika sholat adalah lal haqqu min rabbik, sungguh benar-benar kebenaran yang datang dari Rabbmu. Artinya ini benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar selera belaka, bukan hanya keinginan belaka, akan tetapi ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa innahu lal haqqu min rabbik, akkadahu bi inna wal lam. Perhatikan, di sini ada kaidah dalam bahasa Arab. Dalam kalimat wa innahu lal haqqu min rabbik, akkadahu, Allah Subhanahu wa taala menegaskannya dengan huruf inna. Dan salah satu makna huruf inna adalah untuk apa? Taukid, untuk menegaskan. Penguatan. Walam, dan juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan kalimat lam. Lam apa? Lamu taukid. Inna, sesungguhnya, ini penegasan. Inna. Tambah lagi dengan penegasan lam. Lal haqqu. Ini lamnya lam taukid juga. Lam untuk menegaskan, menguatkan. Sehingga kita artikan wa innahu lal haqqu, dan sesungguhnya menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah ketika sholat, lal haqqu benar-benar, ditegaskan lagi ya. Sudah sesungguhnya pakai benar-benar lagi ya. Sesungguhnya itu adalah benar-benar al-haqqu kebenaran mir rabbik dari Rabbmu ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan inna dan lam, lam taukid ya. Artinya ditegaskan ini benar-benar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pertegas dengan kalimat inna dan juga lam taukid? Nah, ada dua huruf yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mempertegas kebenaran ini. Ya. Li'alla yaqa'u li ahadin fihi adna syubhah, agar supaya ya, tidak ada syubhat yang akan na'am terlintas pada seseorang ya. Supaya tidak ada syubhat pada diri seseorang, walaupun syubhat yang paling ringan. Nah, supaya enggak ada syubhat ya, kalau ini cuma selera belaka. Nah, kenapa kok menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat ya? Nah, nanti muncul syubhat-syubhat ya, agar supaya tidak ada syubhat-syubhat yang seperti ini, walaupun syubhat yang paling rendah, paling ringan ya. Nah, maka Allah pertegas dengan inna dan lamu taukid, artinya sesungguhnya nah, hal tersebut yaitu sholat menghadap ke arah Masjidil Haram, lal haqqu benar-benar kebenaran, benar-benar al-haq dari Allah Subhanahu wa taala, supaya enggak ada syubhat lagi ya. Nah, walla yadhunnu annahu ala sabilit tashahila imtithla al-imtithal, dan agar supaya ya, tidak dikira, tidak diduga na'am menghadap ke arah kiblat itu sekedar tasyahi, selera ya. Nah, ya seleranya kesana ya kesana, inginnya kesana ya kesana. Nah, sekedar selera belaka, sekedar syahwat belaka, supaya tidak diduga seperti ini, supaya tidak diduga sekedar selera atau syahwat belaka, la al-imtithal, bukan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pertegas wa innahu lal haqqum mir rabbik, untuk menghilangkan prasangka-prasangka yang batil ini. Allah pertegas dengan kalimat inna dan lamu taukid ya. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya hal tersebut menghadap ke arah kiblat ketika sholat, menghadap ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah, adalah benar-benar al-haq dari Rabbmu. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Semua yang kita kerjakan ya, semua yang kita lakukan, baik oleh mata kita, telinga kita ya, tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota badan kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan apa yang ada dalam hati kita ya, yang terlintas dalam pikiran kita ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lalai, tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Bal huwa muttali'un 'alaikum fi jami'i ahwalikum, Allah Subhanahu wa taala melihat kalian dalam seluruh kondisi dan keadaan kalian. Kalian dalam keadaan dan kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala melihat kalian. Fata'addabu ma'ahu, maka beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melihat kalian dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun kalian, ya, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kalian, fata'addabu ma'ahu, maka beradablah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waraqibuhu, dan hendaklah kalian merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkan sifat merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bimtithali awamirihi. Dengan apa kita bermuraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah? Dengan cara kita menjalankan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahih, dan dengan cara menjauhi larangan-larangannya. Nah, maka ketika ada perintah menghadap ke arah Ka'bah, ya. Nah, ketika sholat, ya, yang tadinya awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, ya, kemudian diperintahkan ke arah Ka'bah sholatnya, maka langsung kerjakan perintah tersebut, ya. Jangan banyak neko-neko, ya, karena ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tahu alasannya atau enggak tahu alasannya, kerjakan, ya. Kenapa sih kok dipindah ke arah Ka'bah misalkan? Nah, tidak usah demikian. Tidak usah naam seseorang naam harus mencari tahu alasannya, ya, sampai dia mau mengerjakan perintah tersebut, ya. Tidak, tetapi ketika datang perintah, kita tahu alasan atau tidak, kerjakan. Nah, fa inna a'malakum ghairu maghfulin anha. Karena sesungguhnya amalan-amalan kalian itu naam tidak dilalaikan, ya. Nah, Allah tidak lengah darinya, sehingga amalan-amalan kalian tidak dilalaikan begitu saja. Bal mujazuna 'alaiha atammal jaza. Bahkan amalan-amalan kalian akan dibalas, ya, dengan balasan yang paling sempurna. In khairan fa khairun, kalau amalannya baik maka balasannya adalah baik, dibalas dengan kebaikan yang paling sempurna. Wa in syarrun fa syarrun, dan apabila amalannya jelek, amalannya buruk, fa syarrun, maka akan dibalas dengan kejelekan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Wa qala huna, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di sini pun berfirman, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat ini untuk menghadap ke arah kiblat Ka'bah ketika sholat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, agar supaya manusia, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, ya, tidak memiliki hujjah untuk membantah dan mendebat kalian. Nah, apa maknanya? Aisyara'na lakum istiqbalal kibla, istiqbalal ka'batil musyarrafah. Maknanya adalah kami telah mensyariatkan kepada kalian untuk menghadap ke arah Ka'bah yang dimuliakan ketika sholat. Liyang qati'a ankum ihtijajun nas min ahlil kitab wal musyrikin, agar supaya terputus, ya, hujjah manusia dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, nah, dari kalian, agar supaya terputus, ya, hujjah mereka dari kalian, agar supaya perbuatan mereka, nah, itu perbuatan manusia dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrikin menghujah kalian, ya, terputus, ya, agar supaya terputus dengan kaum muslimin menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat, maka terputus hujah orang-orang musyrikin dan orang-orang ahlul kitab yang mereka mencela kaum muslimin, nah, sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, kenapa? Fa innahu law baqiya mustaqbilan Baitul Maqdis. Apabila kaum muslimin masih tetap ketika sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, latawajjahat alaihil hujjah, maka akan terarah hujjah na'am untuk membantah kaum muslimin. Nah, terarah hujjah kepada mereka ya, yaitu terhadap perbuatan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kenapa? Fa inna ahlal kitab yajiduna fi kitabihim anna qiblatahul mustaqirrah. Karena ahlul kitab ya, mereka itu mendapati dalam kitab-kitab mereka bahwasannya kiblatnya ya, yang tetap ya, adalah hiyal ka'batu al-baitul haram. Adalah Ka'bah al-bait al-haram. Ya. Baitullah. Nah, al-haram ini kiblat yang didapati oleh ahlul kitab dalam kitab-kitab mereka. Nah, wal musyrikun yarawna anna min mafakhirihim hadzal bait al-azim. Demikian pula orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun. Nah, yang hidup di Mekah ya. Mereka menganggap bahwasannya Al-Baitul Azim, Ka'bah ini ya, Masjidil Haram ini termasuk dari perkara-perkara yang merupakan kebanggaan mereka. Nah, ya, Ka'bah ini merupakan kebanggaan mereka ya. Nah, sehingga suatu kemuliaan ya, mereka yang mendapat tugas untuk mengurusi Ka'bah. Nah, taib dan orang-orang yang beribadah di sekitarnya. Ini orang-orang musyrikun. Ya, mereka menganggap bahwasannya Ka'bah ini adalah suatu kebanggaan mereka. Wa annahum min millati Ibrahim, dan bahwasannya itu Ka'bah itu adalah termasuk millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa annahu idza lam yastaqbilhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap ke arah Ka'bah ketika salat, la tawajjahat nahwahu hujajuhum, maka hujah-hujah mereka ya, orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab na'am akan menghujam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, dan mereka ahlul kitab atau orang-orang musyrikun akan mengatakan, kaifa yadda'i annahu ala millati Ibrahim wa huwa min dzurriyyatihi wa qad taraka istiqbala kiblata. Mereka akan berkata, bagaimana ya, dia Muhammad mengaku berada di atas agamanya Ibrahim dan dia termasuk keturunannya Ibrahim, tetapi dia meninggalkan kiblatnya Ibrahim. Nah, tapi dia meninggalkan na'am kiblatnya. Ini nanti hujahnya orang-orang musyrikin dan ahlul kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am tidak menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat. Maka Allah katakan tadi, na'am, wahai tsumma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dimanapun kalian berada maka palingkan wajah kalian ke arah Baitul Haram, ke arah Ka'bah ketika sholat. Li'alla yakuna 'alan nas, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Agar supaya manusia yaitu musyrikin dan ahlul kitab tidak memiliki hujjah untuk membantah kalian. Nah, nanti mereka akan mengolok-olok ya kalau kaum muslimin masih menghadap ke Baitul Maqdis, tidak menghadap ke Ka'bah. Ya. Nah, kenapa kalian ngaku mengikuti agama Ibrahim ya? Bahkan nabi kalian dari keturunan Ibrahim tetapi tidak menghadap ke arah Baitullah, tidak menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini yang akan mereka hujamkan kepada kaum muslimin jika kaum muslimin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap ke arah Ka'bah ketika salat. Fabistiqbalil ka'bati qawmatil hujjatu ala ahlil kitab wal musyrikin. Maka dengan menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat ya, maka qawmatil hujjah ala ahlil kitab wal musyrikin, maka tegaklah hujjah kepada ahlul kitab dan kepada orang-orang musyrikin. Tegak hujah kepada mereka. Nah, ya. Dan ahlul kitab pun akan tahu, ya. Nah, karena dalam kitab-kitab mereka tertulis, nah, bahwasanya kiblatnya adalah ke Ka'bah. Nah, dengan menghadap ke arah Ka'bah, nah, ketika sholat, ya, maka telah tegak hujah atas ahlul kitab dan atas orang-orang musyrikin. Mereka enggak punya alasan lagi, ya, untuk mengolok-olok kaum muslimin. Enggak punya bahan lagi, ya. Nah, untuk menyudutkan kaum muslimin atau menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qata'at hujajuhum alaih, dan terputus hujah-hujah mereka, ya, untuk mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terputus hujah-hujah mereka. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka, dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan orang-orang musyrikin. Ai man ihtajja minhum bihujjah, yaitu orang yang berhujjah, ya. Naam, dari kalangan mereka dengan suatu hujjah, dengan suatu alasan, huwa zalimun fiha, dalam keadaan dia berlaku zalim dalam hujjah tersebut. Walaysa laha mustanad illa tibal hawa wa zulm, dan dia tidak memiliki sandaran dalam hujjahnya tersebut, enggak ada sandarannya kecuali mengikuti hawa nafsu dan kezaliman. Nah, sehingga fakta diputar balik. Nah, atau mereka memutar balik fakta. Nah, dengan zalim, ya, kepada kaum muslimin. Adapun orang-orang yang menggunakan hujjah tadi dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, ya. Nah, karena dalam kitab-kitab mereka tertulis itu bahwasanya kiblat adalah ke arah Ka'bah, ya. Maka terputus hujjah mereka ketika hendak mendebat atau menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang ketika itu masih sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dengan dirubahnya arah kiblat, terputus hujjah mereka. Ya. Nah, ketika mereka menggunakan hujjah ini, ya, hujjah yang ada dalam kitab-kitab mereka. Nah, illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka yang mereka menggunakan hujjah, ya, yang tidak ada sandarannya, ya. Nah, kecuali mengikuti hawa nafsu dan kezaliman. Maka orang-orang seperti ini, fahadza la sabila ila iqna'ihi wal ihtijaji alaihi. Orang-orang seperti ini tidak ada jalan untuk memberikan kepuasan kepada mereka, ya. Nah, wal ihtijaji alaihi, dan tidak ada jalan untuk menegakkan hujah kepada mereka. Nah, karena mereka memang sudah mengikuti hawa nafsu, ya, dan memang mereka ingin menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sehingga enggak ada jalan lagi untuk memberikan iqna', ya, kepuasan kepada mereka. Nah, sebanyak apapun dalil dan alasan yang kita sampaikan, ya, enggak memuaskan mereka. Nah, wal ihtijaj alaihi, dan tidak ada jalan untuk menegakkan hujah kepada mereka. Wa kadzalika la ma'na li ja'li syubhati allati yuridunaha 'ala sabil ihtijaj mahallan yu'bahu laha. Demikian pula enggak ada artinya, ya, menjadikan syubhat yang mereka bawakan, na'am, sebagai hujjah, ya. Na'am, enggak ada artinya, na'am, untuk menjadikan syubhat yang mereka bawakan sebagai hujjah itu sebagai sesuatu yang diingat. Na'am. Taib. La ma'na li ja'li syubhatil lati yuridunaha 'ala sabilil ihtijaj mahallan yu'bahu laha. Enggak ada artinya mengingat syubhat, na'am, atau memperhatikan syubhat yang mereka bawakan. Nah, ya, enggak ada artinya. Artinya wala yuqalah bal, jangan di na'am perhatikan, ya. Enggak usah dilirik gitu lah. Nah, hujahnya mereka hujah mereka yang hanya bersandarkan kepada hawa nafsu dan kezaliman. Jadi kalau mereka masih menghujat, nah, masih menyudutkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya, la yulqal habal, enggak usah diperhatikan. Nah. Enggak usah ditanggapin ya. Karena hujah mereka adalah hanya mengikuti hawa nafsu dan kezaliman. Falihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah mengatakan ya, fala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada mereka ya. Mereka berhujah dengan hujah yang batil, mengikuti hawa nafsu dan kezaliman, maka jangan kalian takut kepada mereka ya. Li'anna hujatahum batilah, karena hujah mereka itu batil. Wal batil kasmihi makhzul, dan kebatilan itu seperti namanya, makhzul, batil itu makhzul ya, terhina. Makhzulun sahibuhu, terhina naam pengikutnya, itu pengikut kebatilan tersebut. Wa hadza bi khilafi sahibil haqq, maka berbeda dengan pengikut kebenaran. Fa inna lil haqqi saulah wa izzan, saulatan wa izzan, karena sesungguhnya kebenaran itu memiliki kekuatan ya, dan iz, kemuliaan. Yujibu khasyata man huwa ma'ah, yang kekuatan dan kemuliaan tersebut ya, mengharuskan na'am untuk takut kepada ya, zat yang bersama dengan kebenaran ya, yaitu tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharuskan na'am mengikut kebenaran untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara ta'ala bi khasyiatihi, dan Allah memerintahkan agar pengikut kebenaran itu takut kepada Allah. Fala takhshawhum wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku. Allati hiya aslu kulli khair, yang dimana takut kepada Allah ini adalah pokok seluruh kebaikan. Ketika seseorang sudah takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah dan takut kepada Allah ya, maka yang akan muncul darinya adalah kebaikan dan kebaikan. Nah, ya, dia takut untuk melakukan dosa dan kemaksiatan ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia terpelihara dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia banyak beribadah, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak berbuat kebaikan ya, banyak bersedekah dan lain sebagainya. Ini takut kepada Allah aslu kulli khair, ini pokok dari seluruh kebaikan. Nah, takut kepada Allah. Sebaliknya, faman lam yakhsyallah, orang yang tidak takut kepada Allah, lam yankuf an ma'siyatih, tidak terjaga dari kemaksiatan kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah tidak terpelihara, tidak terjaga ya. Nah, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia terus berbuat dosa dan kemaksiatan karena memang tidak tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dia melakukan dosa dan kemaksiatan pun biasa-biasa saja ya. Dianggap apa ini sesuatu yang biasa, remeh ya. Nah, enteng ya. Nah, mau nah minum khamr ya, enteng dia ya. Gak ada rasa takut ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak terpelihara dari dosa dan kemaksiatan ya. Terus dia melakukan kemaksiatan dan dosa ya, karena memang tidak takut kepada Allah. Tidak tertanam rasa takut kepada Allah, tidak tertanam rasa takut terhadap siksa Allah. Walam yamtathil amrah, dan tidak hanya itu, orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Enggak sholat ya, enggak zakat, bahkan di bulan Ramadan pun ya, enggak puasa. Santai ngerokok, santai makan, minum ya. Nah, paling puasa pas di hari pertama ya. Hari kedua, hari selanjutnya sudah biasa. nah, tidak puasa. Nah. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak terpelihara dari kemaksiatan dan tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Nah. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka Allah katakan, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah aslu kulli khair, pokok seluruh kebaikan. Maka tanamkan dalam hati-hati kita rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taib. Dan diantara salah satu cara untuk memelihara rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita membaca ayat-ayat Allah yang berupa ancaman-ancaman. Ya. Membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi tentang dahsyatnya siksa di dalam neraka. Ya. Nah. Membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya. Bagaimana seseorang di padang mahsyar. Bagaimana seseorang ketika dihisab. Bagaimana manusia ketika melewati sirat. Bagaimana manusia ketika ditimbang amalannya. Bagaimana manusia ketika melihat an-nar. Ya. Demikian pula membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya azabul qabr, dahsyatnya siksa kubur. Ya. Bagaimana kondisi orang yang disiksa di alam barzakh. Ya. Nah, ini yang seperti ini akan memunculkan rasa takut kita kepada Allah. Dan akan memelihara rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Tabi ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Masih ada sisa penjelasan dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat di atas. Ya. Namun karena masih panjang penjelasannya dan waktunya telah memasuki waktu isya, sehingga kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'dal adzan ada sedikit penyampaian insyaallah.